السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membahas sedikit tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Makna tawakal, kata Abu Sa'adat Ibn Al-Athir rahimahullah, bahwa makna tawakal al-amr idha dhamina al-qiyam. Makna tawakal adalah menyerahkan urusan jika dipegang oleh orang lain. Dalam lughah, dalam bahasa dikatakan wakala, mewakilkan. Wa wakaltu amri ila fulan. Kalau seseorang berkata, aku wakilkan urusanku kepada si fulan. Artinya dia serahkan urusannya kepada si fulan. Dan aku bersandar kepadanya. Dia menggantikan aku dalam mengurusinya. Wa wakala fulanun fulanan idha stekfa. Kalau si fulan dikatakan mewakilkan kepada si fulan, akhirnya maknanya dia mencukupkan urusan itu kepada si fulan, dan dia pasrahkan urusan itu. Fahadihi ma'ani min ma'ani at-tawakkul. Bayan anna at-tawakkul fardhah. Dalam Al-Qur'an ini Allah katakan fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dengan perintah, dengan fi'lu amrin. Wa fi'lu amrin yaqtadi al-wujub. Perintah itu menunjukkan wajib, illa idza dalla dalil, yang menurunkan dari wajib kepada anjuran. Tetapi tentunya tidak ada yang menurunkan dari wajib kepada mustahab. Maka jelas yang namanya tawakal kepada Allah adalah fardhah, yaitu memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tetapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu, yang memutuskan segala sesuatu, yang menentukan keberhasilan atau kegagalan, yang menentukan menang atau kalah, yang menentukan apakah dia untung atau rugi. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini, barakallahu fikum, adalah keyakinan yang membawa seseorang menggantungkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha semaksimal mungkin. Dia berusaha sebisa-bisanya. Tetapi dia tidak lupa untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kalian muslimin. Kita tahu bagaimana Bani Israel. Bani Israel, Yahudi, pengikut Nabi Musa. Yang selalu mengeluh. Selalu ragu. Dan selalu protes. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Kata Allah, kata Nabi SAW, apa yang aku larang, tinggalkan. Apa yang aku perintahkan, kerjakan. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Binasanya umat terdahulu karena banyaknya permintaan-permintaan mereka, protes-protes mereka, dan penyelisihan mereka terhadap Nabi mereka. Di antaranya Bani Israel yang selalu protes pada Musa. Wahai Musa, lihat di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya, sedangkan di depan lautan, kita pasti binasa. Maka Musa menyatakan, kalla, inna ma'ya Rabbi. Tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Maka Musa berdoa alaihissalam. Dan kemudian Allah menyatakan, idrib bi'asakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu ke laut. Maka terbukalah. 12 jalan, bukan satu jalan. Masing-masing suku dari suku-suku Bani Israel memiliki jalan sendiri-sendiri. Diistimewakan mereka. Itu pun ternyata mereka masih protes, ya Musa. Kami tidak tahu. Apakah saudara kami di suku-suku lain selamat? Jangan-jangan mereka tidak selamat. Maka Musa berdoa kembali. Dengan menjadikan antara dinding dengan dinding lautan tadi, tembus pandang mereka bisa melihat saudaranya. Dalam keadaan mereka semua selamat. Dan terus mereka protes, protes, protes. Sampai di seberang pun mereka masih protes. Masih menyatakan kita akan mati kelaparan. Enggak ada makanan apa-apa yang bisa kita makan. Pasti kita akan binasa. Sampai kemudian Musa berdoa kembali. Dan Allah turunkan pada mereka manna wassalwa. Makanan yang istimewa. Seperti burung bakar dan seperti madu yang mereka dapatkan dari dinding-dinding batu-batu di gunung-gunung tersebut. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Seharusnya mereka bersyukur. Ternyata mereka masih protes setelah sekian lama. Ya Musa, la nasbir ala ta'amin wahidin, fad'u lana rabbak, yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha, wa qithaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Ya Musa, kami enggak akan sabar dengan satu makanan ini terus. Kami minta yang ditumbuhkan oleh bumi. Bawang putih, bawang merah, sayur adas ila akhir. Maka Musa alaihi salam menyatakan kepada mereka, ya kaum, in kuntum amantum billah, fa'alaihi tawakkalu. Kalau kalian beriman kepada Allah, bertawakallah kalian kepada Allah. In kuntum muslimin. Kalau kalian benar-benar muslim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka yang namanya tawakkal adalah percaya. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara iman dengan tawakal. Di ayat pertama tadi, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Dikaitkan dengan iman. Musa berkata pada kaumnya, In kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Kalau kalian beriman pada Allah, maka tawakkallah kepada Allah. Artinya iman dengan tawakal tidak bisa dipisahkan. Seorang yang memiliki keyakinan kepada Allah pasti akan memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Dia melangkah kepada apa yang diperintahkan. Dia kerjakan yang dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia tinggalkan apa yang dilarangnya. Adapun apa yang akan terjadi di hadapan kita, tawakkal 'ala Allah. Percayalah pada Allah. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Allah akan berikan segala macam yang akan menyelamatkan engkau di dunia dan di akhirat. Kalau langkahmu sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tawakal sebagai ciri orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna. Hanya saja yang namanya orang beriman adalah yang kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Disebutkan dengan innama. Wa innama harfu hasrin, huruf yang mengurung. Yang namanya mukmin adalah yang seperti ini. Yang kalau ditegur dengan nama Allah, ittaqillah misalnya, wajilat qulubuhum, takut dia. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Tidak seperti mereka-mereka para munafiqin. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah oleh Rasulullah s.a.w. Mereka bertanya, ayyukum zadathum imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Mereka tidak merasa bertambah iman. Dan mereka mempertanyakan, ayyukum zadathum imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Dia tengok kanan, tengok kiri, kemudian pergi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari terkuncinya hati. Mereka sudah terkunci hatinya. Tidak bertambah imannya dengan ayat. Tidak bertambah imannya dengan teguran-teguran. Adapun mukminun ketika ditegur dengan nama Allah, bertambah imannya dan bergetar hatinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang namanya dunia darul ibtila. Yang namanya dunia ini adalah tempat ujian. Setiap orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, pasti dia akan menghadapi sekian macam ujian-ujian. Yang kadang berat, kadang lebih berat, kadang susah, kadang ujian dengan keuntungan duniawiyah. Bisharri wal khairi fitnah, kata Allah. Wanabluhum, kami akan uji mereka bisharri wal khair, dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah. Kalau diuji dengan kebaikan-kebaikan, diuji apakah dia syukur atau tidak syukur. Kalau diuji dengan musibah-musibah, berarti diuji apakah dia sabar atau tidak sabar. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan dan kerajaan yang demikian besarnya, meliputi manusia dan jin, dan bisa berbicara, berinteraksi dengan binatang-binatang, bahkan bisa menyuruh angin. Masya Allah. Tetapi beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadilah dari Allah untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Khani fiddin, a'azakumullah. Sekarang ada seseorang yang katanya bisa berkomunikasi dengan jin, langsung berkata, aku alimul ghaib, aku seperti Tuhan, tahu yang ghaib. Sombong. Kalah dalam ujian pertama. Sedangkan Nabi Sulaiman yang memimpin sebagai raja manusia dan juga jin yang tunduk kepadanya, dan juga ditundukkan kepadanya angin, tetapi toh menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Demikian pula sebaliknya, Nabi Ayyub yang Allah berikan ujian yang berat, musibah, sakit, bencana, hilang anak-anaknya, terbunuh dengan musibah. Kemudian dia sakit sampai pada puncaknya istrinya tidak sabar dan pergi meninggalkannya. Juga dalam keadaan beliau sabar. Sabar. Dan tetap husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Makna tawakal adalah kita jalani hidup ini dengan bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi musibah ataupun yang memberi kebaikan-kebaikan. Asyar minallah wal khair minallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma yaftahillah linnas min rahmatin falamumsikalaha. Kalau Allah sudah bukakan rahmat bagi manusia, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa ma yumsik, dan apa yang sudah Allah tahan dari rahmat, fala mursila lahu min ba'di, maka enggak akan ada yang bisa melepaskan rahmat itu pada dia. Wa huwal azizul hakim. Kalau Allah bukakan rahmat, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya kalau orang lain Allah tutup rahmat dan Allah tahan daripadanya, maka enggak akan ada yang bisa memberikan rahmat kepadanya. Maka tawakkalal Allah. Bergantunglah kepada Allah, memintalah, berdoalah kepada Allah. Begitu berangkat safar dari rumah, keluar rumah, sudah berkata, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa yang juga doanya mengandung tawakkul. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, an azilla au uzal, an akdiba au ukdaba alayya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Jangan sampai aku berbuat sesat atau disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir atau ditergelincirkan. Jangan sampai aku mendustakan atau didustai. Orang ketika keluar khawatir. Khawatir ini, khawatir tertipu ini, tertipu itu. Doa kepada Allah, tawakkal Allah. Demikian pula ketika naik kendaraan, maka dia akan berkata, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Engkau lah yang mengiringi dalam perjalanan dan engkau pula sebagai wakil di rumah yang akan menjaga keluarga. Aku serahkan mereka pada engkau ya Allah. Seseorang ketika berangkat untuk jihad fi sabilillah, atau berangkat untuk dakwah fi sabilillah, atau berangkat fi khairin, dalam kebaikan-kebaikan, dalam amal saleh, akan terfikir bagaimana istri saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya. Maka dengan doa safar tadi, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, anta khalifatu fil ahl. Engkaulah Allah yang menjaga keluargaku, engkau yang menjaga istri dan anak-anakku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua bentuk-bentuk tawakal. Kalau saja itu ada pada keyakinan, pada hati kita, bukan hanya di lidah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Jangan khawatir, Allah akan cukupi dia. Wa qala ta'ala, "Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyentuhkan kepadamu satu kejelekan, maka tidak akan ada yang menyingkapkan kejelekan itu. Enggak akan ada yang bisa menghilangkan madarat tadi kecuali Allah sendiri. Wa in yuridka bi khairin, dan kalau Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlih, maka enggak akan ada yang bisa menghalangi kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka qulul haqq walau kana murran. Katakan kalimat hak walaupun mungkin yang akan dihadapi adalah pahit. Mungkin akan terjadi begini, mungkin akan terjadi begitu. Tawakkalal. Engkau berada di kebaikan, engkau berada di atas kebenaran, maka bertawakkallah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Oleh karena itu, yang namanya jihad yang paling tinggi adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Yang dia tahu resikonya kalau dia katakan yang hak. Engkau salah. engkau keliru. Yang benar adalah Al-Quran, ucapan Allah, bukan makhluk. Walaupun harus ditangkap, walaupun harus dicambuk, walaupun harus dipenjara seperti Imam Ahmad rahimahullah. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. Dia menyatakan bahwa apa yang aku jalani untuk Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang aku ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak lama, Allah ganti khalifahnya dengan khalifah yang lain. Allah ganti khalifahnya dengan khalifah yang lain, dan kemudian ditanyakan, ada apa denganmu? Aku hanya berkata, dengan apa yang dikatakan oleh para salafus saleh, bahwa Al-Quran ucapan Allah. Selesai. Saya punya satu pertanyaan untuk mereka. Apakah yang mereka katakan pernah ada salafnya? Apakah pernah dikatakan oleh para sahabat wala tabi'in? Maka dipanggil tokohnya. Tokoh Mu'tazilah. Apa alasanmu? Dan apakah ada para salaf yang berkata bahwa Quran itu bukan ucapan Allah? Tidak bisa menjawab. Sehingga khalifah tadi menyatakan, ya luka, duhai dungunya. Selamat Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Padahal ujiannya sangat berat. Bukan hanya ujian penyiksaannya, tapi juga ujian ketidaksabaran kaum muslimin. Datang Marwazi ke penjara dan berkata, ya Imam, apa tidak sebaiknya engkau katakan saja Quran makhluk supaya engkau keluar? Kalau engkau keluar, kita ngaji lagi seperti biasa. Artinya suruh berdosa saja. Ya Marwazi, engkau keluar. Dan lihatlah apa yang ada di luar. Dia keluar melihat jam'un ghafir. Melihat jumlah manusia yang banyak. Masing-masing membawa pena dan catatan. Ada apa kalian? Mereka menjawab, kami ingin mencatat ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Maka Marwazi menceritakannya kepada Imam. Maka Imam Ahmad menjawab, ya Marwazi, apakah aku ingin menyelamatkan diriku dengan menyesatkan mereka seluruhnya? Tidak. Al-Quran kalamullah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah bentuk ujian. Diuji lagi dengan kalimat seperti itu. Gimana kalau kita ngalah saja? Selesai. Tidak. Al-haq tetap haq. Ada ujian berikutnya. Fuqaha Baghdad. Bukan orang sembarangan. Fuqaha. Ulama ahli fiqih. Berduyun-duyun datang kepada imam. Ya imam. Apa kita tidak melawan saja? Kata Imam Ahmad rahimahullah. La. La ara dhalik. Wa la amurukum. Aku tidak menyuruh kalian. Dan aku tidak sependapat dengan kalian. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Fitnah. Fitnah. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ini fitnah, ini ujian. Para fuqaha tadi berkata, ya imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Naam, fitnatun khassah. Kalau kalian melawan ammatil fitnah, iya, tapi fitnah khusus. Kalau engkau melawan, fitnah akan merata. Sadaqal imam Ahmad rahimahullah. Fitnatun khassah artinya si fulan dan si alan. Imam Ahmad dan beberapa orang yang dipenjara dan disiksa. Tetapi kalau melawan, bisa dibayangkan berapa ribu manusia yang akan mati dari sekian ribu kaum muslimin yang berperang sesama mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengikuti salafnya. Beliau mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga mengikuti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan darah kaum muslimin. Bukan sebaliknya. Mengorbankan darah kaum muslimin untuk menyelamatkan dirinya. Tidak. Dia bertawakal ala Allah. Ketika Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu dikepung oleh para demonstran, para pemberontak, dan mereka mengancam dengan ancaman-ancaman. Para sahabat berdatangan, "Wahai Khalifah, perintahkan pada kami untuk melawan mereka. Kami akan perangi mereka." Jawaban Khalifah, jangan. Aku tidak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Tidak. Sampai Utsman sendiri terbunuh. Dan itu yang sudah diduga oleh beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Artinya beliau mengalah mengorbankan dirinya. Jangan sampai kaum muslimin tertumpah darahnya. Demikian pula Imam Ahmad pengikutnya. Pengikut salaf. Lebih baik dia yang korban daripada harus umat. Ribuan umat akan terbunuh. Jangan. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Adapun apa yang akan terjadi, maka itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'al. Atau qadarullah wa ma sya'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kamu maju, kamu mati. Kamu tidak maju, juga mati. Kamu berperang, kamu mati. Kamu tidak berperang, juga kamu mati. Kamu katakan hak, kamu mati. Kamu katakan batil, juga kamu mati. Apakah kalau engkau mengatakan kebatilan, engkau akan hidup terus? Apakah kalau engkau menuruti kemauan mereka, kemudian engkau kekal di dunia? Tidak. Ajal akan tetap datang. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ini makna tawakal. Nyawaku di tangan Allah. Takdirku di tangan Allah. Maka al-haq adalah al-haq. Al-batil adalah al-batil. Apa yang terjadi, terjadilah. Aku bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam masalah menang dan kalah. In yansurkumullah, fala ghaliba lakum. Wa in yakhzulkum, faman dalladhi yansurkum min ba'dih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menolong kalian, maka enggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengacuhkan kalian, tidak menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa lagi yang akan menolong kalian? Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau Allah menolong kalian, maka kalian enggak akan terkalahkan. Tetapi kalau Allah tidak menolong kalian, mengacuhkan kalian, meninggalkan kalian, maka niscaya enggak akan ada yang bisa menolong kalian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kita harapkan adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan satu-satunya adalah Allah. Dan ini yang namanya tawakal. Tawakal Allah. Allah yang akan menolong. Dan ini tentunya ketika kita berada di atas hak yang menyebabkan kita ditolong. Kalau kita di atas kebatilan yang menyebabkan Allah tidak menolong, maka inilah perkara yang mengerikan. Yang Allah enggak akan pedulikan dia fi ayyi audiyatihim halak. Allah enggak pedulikan akan binasa di lembah mana dia. Allah enggak pedulikan mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, siapa yang ditolong oleh Allah? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Ini jaminan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, menolong ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menolong ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menolong syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyampaikan, mengajarkan, menyebarkan, dan juga membelanya dari para perusak-perusak, maka dijamin akan ditolong. Dan Allah sudah berkata dalam Al-Quran, in tansurullah yansurukum. Dan Allah berfirman di ayat lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah na'azakumullah. Dibahas oleh beberapa ulama tentang apakah Allah punya kewajiban. Adapun Mu'tazilah, karena sesat, berkata kalau kita mengamal dengan amalan soleh, Allah wajib membalas. Astagfirullah. Allah tidak memiliki kewajiban-kewajiban. Dan bukan karena para hamba ini yang menyebabkan Allah wajib begini dan wajib begitu. Tetapi Allah kadang mewajibkan atas dirinya. Dan itu terserah Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Wallahu fa'alun lima yurid. Kadang Allah menyatakan dengan kalimat wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan dalam ayat lain Allah SWT menyatakan kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Maka itu terserah Allah SWT. Allah mewajibkan atas dirinya. Bukan kita yang mewajibkan. Amal kita menyebabkan Allah wajib. Tidak. Tetapi Allah telah mewajibkan atas dirinya. Aku mengharuskan diriku untuk menolong orang-orang mukmin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti siapa yang beriman, Allah jamin dengan menyatakan haqqan alaina nasrul mu'minin. Aku akan menolong orang beriman. Siapa yang menolong agama Allah, maka juga Allah menjamin. Maka tawakkal Allah. Kenapa mesti takut? Kenapa gelisah? Kenapa gundah gulana? Kenapa engkau ragu-ragu? Katakan hak adalah hak. Katakan yang batil adalah batil. Katakan ini syirik, ini bid'ah. Katakan yang ini adalah tauhid, yang ini adalah syirik, yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Agar mereka mendapatkan ilmu. Adapun mau menerima atau tidak menerima, maka bainahum wa baina rabbuhum, antara mereka dengan Allah, kita hanya menyampaikan. Kita tidak memaksa. Kita tidak mengharuskan. Kita tidak menjadikan mereka sebagai bawahan kita yang harus begini, harus begitu. Wa ma alaina illa al-balagh, tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Rasulullah SAW sudah menghabarkan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Akan selalu ada dari umatku, enggak akan lenyap. Sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran. Yang mansurun, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah, yakni hari kiamat. Sampai akhir kehidupan dunia akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurun, ditolong. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan selalu menakut-nakuti. Syaitan selalu membisikkan kefakiran. Kalau engkau berpegang dengan sunnah, fakir. Kalau engkau berpegang dengan tauhid, miskin. Kalau engkau berpegang dengan syariat Allah, engkau akan terkucil, engkau akan dihinakan, engkau akan diusir, engkau akan begini dan begitu. Itu semua bisikan-bisikan syaitan. Wasawisu syaitan. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ya'idukum faqr. Selalu membisikkan kefakiran, kefakiran, kefakiran. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Di sinilah letaknya. Tawakkal 'alallah mengalahkan semua bisikan tadi. Tawakkal 'alallah, ketergantungan kita kepada Allah, tawakkal kita kepada Allah, keyakinan kita pada pertolongan Allah, niscaya akan bisa mengalahkan dan menepis semua bisikan-bisikan tadi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ah, yang selalu menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan takut pada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menakut-nakuti wali-walinya, ada dua tafsir. Menakut-nakuti orang yang percaya kepada syaitan itu, wali-walinya, itu makna pertama. Makna kedua, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Hati-hati, lihat wali-waliku. Akan memerangi kalian, akan mengusir kalian, akan menjelekkan kalian ila akhirih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tawakalnya para anbiya, sebagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Allah turunkan ayatnya kepada beliau, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukup bagimu Allah dan cukup bagi orang-orang mukminin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada seseorang atau ada beberapa yang menafsirkan keliru. Menafsirkan ayat ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin, cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang-orang beriman yang akan membelamu. Salah, kata beliau. Khata'un mahdh, itu kesalahan murni. Yang benar adalah cukup bagimu dan cukup bagi mukminin yang mengikutimu. Hasbukallah wa hasb mu'minin. Cukup bagimu Allah dan cukup bagi pengikutmu Allah Subhanahu wa taala. maka bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kapan Allah katakan demikian? Ketika mereka sudah menakut-takuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung ancaman-ancaman. Yaitu ketika mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, takutlah kamu dari mereka. Enggak perlu takut. Hasbukallah. Cukup bagimu Allah. Dan cukup bagimu kaum mukminin. Khana bin Na'azakum, cukup bagimu kaum mukminin, ini makna yang marjuh, yang sahih, dan cukup pula Allah bagi mukminin. Yani khana bin Na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencukupi kalian. Apakah kalian jumlahnya sedikit? Apakah kalian persenjataannya terbatas? Apakah kalian begini dan begitu? Yang penting kalian di atas hak atau di atas batil. Apakah kalian di atas kebenaran? Apakah kalian di atas kebatilan? Kalau kalian di atas kebenaran, tawakal Allah. Tawakal Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan yang besar bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ketika jumlahnya banyak, tetapi yang terbanyak orang-orang baru masuk Islam. Dan kebanyakan mereka yang baru masuk Islam ini melihat jumlahnya, kemudian gede rasa, menyatakan kita enggak akan terkalahkan. Jumlah kita sangat besar, yaitu dalam perang Hunain. Pasukan belakang itu bisa melihat pasukan terdepan sudah melewati bukit. Artinya, masuk ke dalam bukit dan keluar dari belakang bukit sana, mereka masih di sini, pasukan belakangnya. Masya Allah jumlahnya, pasukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, id wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum fala tughni ankum syai'a. Ingatlah pada perang Hunain, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata la yughni ankum syai'a, ternyata tidak mencukupi kalian jumlah itu sedikit pun, tidak membantu. Ternyata ketika di perbukitan Hunain, dari kanan dan dari kiri, mereka menghujani kaum muslimin dengan panah-panah dan tombak mereka. Dan perang saat itu, yang berada di atas, lebih menang. Karena panah-panah mereka ketika turun, semakin dipercepat dengan gravitas. Tapi sebaliknya, panah-panah yang dibawa ke atas, semakin lambat dan tidak manjur. Tidak sama sekali berpengaruh. Maka tersebarlah mereka ke sana kemari. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Abbas atau Abbas untuk panggil mereka. Wahai yang berbaiat di bawah pohon. Wahai Ahli Badr. Wahai Muhajirin. Wahai Ansar. Maka berkumpul pasukan inti. Muhajirin wal Ansar. Berperang dengan jumlah yang sedikit. Menang. Biidnillahi ta'ala. Tawakkalallah. Contoh-contoh yang seperti ini bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Setiap anbiya, setiap para nabi membuktikan bahwa Allah pasti akan menolongnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hidayah di tangan Allah. Apakah mereka mendapat hidayah atau tidak mendapat hidayah? Tetapi ketika mereka akan menghalangi, ketika mereka akan berbuat dan begini dan begitu, tawakkalallah. Takdir enggak akan berubah. Kematian enggak akan maju, enggak akan mundur. Sudah tercatat tanggalnya. Sudah tercatat waktunya. Apalagi hanya ancaman-ancaman dunia. Urusan pecat memecat. Apalagi ancaman-ancaman dunia. Urusan tidak lagi bisa berurusan dagang dengannya. Apalagi urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah. Lebih kecil lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Adanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikianlah yang namanya tawakal. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tidak bertawakal kepada Allah, maka Allah sesuai dengan anggapan dia. Allah tidak menolongnya. Allah ala dhanni 'abdi. Allah mengikuti prasangka hambanya. Dan termasuk yang tidak bertawakal adalah ketika dalam perjuangan memakai cara yang haram. Memakai jimat-jimat. Memakai sihir-sihir. Meminta bantuan pada orang-orang mati. Pada jin. Maka itu berarti tidak tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaAllah sedikit. Pada salat Isya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.